bising terdengar saat tiba di salah satu pasar malam di kawasan Magetan, Jawa Timur. Geberan motor yang tidak asing di telinga mendominasi riuh rendah suasana pasar malam saat itu. Suara tersebut tak lain berasal dari salah satu wahana ekstrim, yaitu tongsten. Terdapat dua joki yang mulai beratraksi mengitari sebuah tong raksasa dengan kemiringan 90 derajat. Tanpa helm dan alat pengaman apapun, dua joki bernama Ari dan Chandra alias Pentil melakukan atraksi lepas tangan dengan penuh keyakinan. Ya, kalau saya ada sekitar 10 tahunan ya, 2006 sampai sekarang, ya kerjanya makin. Ya awalnya sih penasaran ya, kok bisa gitu, masa pembalap yang itu bisa, masa saya enggak kan gitu. Ya saya nyoba-nyoba lah, muter-muter gitu kan. Ya pertama sih emang pusing, tapi lama-kelamaan pusingnya hilang, ya mentalnya ada, ya udah. Atraksi ini memang jauh dari kata aman. Tak jarang para joki ini mengalami cedera ringan maupun berat karena jatuh dari motornya. Meski begitu, mereka tetap memilih tak memakai alat pengaman apapun. Yang serius itu saya sempat ini ya, gak saya ngancing, saya sempat pingsan, itu yang paling saya ini, paling saya ingat-ingat. Dibawa ke rumah sakit, satu ada di rumah sakit. Terus ya dibilang ringan, ya ringan juga. Ini tangan saya juga pernah retak. Hal sama juga dialami joki tongsten pasar malam yang masih dalam satu naungan di Sragen, Jawa Tengah. Kali ini sang joki adalah wanita, Carmilla Purba namanya. Ia rela bertaruh nyawa demi menghidupi keluarganya. Ya kalau kecelakaan semua ya pernah lah, kecelakaan apalagi waktu belajar gitu, paling sering. Cuman kalau sekarang ya alhamdulillah janganlah. Kecelakaannya gara-gara ban bocor aja sih. Kalau ban bocor kan dia langsung meleset ke bawah, dia langsung jatuh kan. Terus kayak waktu dinding tongsannya basah, baru udah dilicin kan, paling jatuh. Ya dulu kan 4 tahun yang lalu itu kan waktu aku belum berkeluarga ya. Ibarat kan ingin membantu ekonomi keluarga. Lagian aku juga gak ada lulusan SMA, gak ada ijazah apa gitu kan. Jadi susah cari kerja, ke pasar malam aja kerja jadi gitu. Ari, Pentil, dan Carmilla Purba tak hanya menjadikan alasan ekonomi yang memotivasi mereka bekerja penuh risiko seperti ini. Adanya tanggung jawab keselamatan dari pihak pengelola juga membuat mereka merasa aman dan percaya diri. Dono, sang pengelola pasar malam merasa para pekerja bagaikan keluarga sendiri yang wajib dibantu. Itulah alasan utama ia tak segan mengeluarkan kocek demi keselamatan mereka. Kasihan aja kan mereka mau kerja di tempat saya, karena mereka istilahnya sudah lama ikut saya, kan saya juga kasihan misalnya ada yang sakit, ada yang apa, misalnya di lapangan, pas di arena dia kerja di tempat saya, ya saya tanggung, itu kan risiko saya, udah kayak bersaudara di lapangan. Jadi rasa kekeluargaan kan ada mas, jadi setiap ada yang sakit kan kita juga ingin menolong kan gitu loh mas. Walau begitu, bantuan tersebut tidak mengikat. Tak ada jaminan semacam asuransi bagi para pekerja. Padahal Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Didin Junaedi menyebut, asuransi adalah hal wajib yang telah diatur dalam UU Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS Ketenagakerjaan. Sekarang itu kan undang-undang udah ada namanya BPJS Kesehatan, ada BPJS Ketenagakerjaan. Jadi itu harus masuk ke BPJS Ketenagakerjaan. Berarti harus. Harus, itu undang-undang, nggak bisa nggak boleh. Itu bisa diadili tuh sama kejaksaan segala macam, bisa dilaporkan. Saya nggak pakai asuransi. Dia kan kerja di tempat saya, kadang berapa bulan dia terpergi. Kalau saya nanti ikut ke asuransi, kan saya repot nanti mas. Saya tidak bisa ngikat dia di tempat saya seterusnya, misalnya kayak PNS. Itu kan terikat, dia kerja di Pemda atau di mana. Nah, kalau karyawan seperti di lapangan pasar malam seperti saya, kan tidak mungkin kan mas seperti saya ikutkan asuransi. Nah, nanti kalau tahu-tahu dia mendaftarkan asuransi terus dia pergi, saya rugi kan. Nasib Ari dan Carmilla dapat dibilang beruntung. Sebagai orang lapangan, Dono menggambarkan kenyataan. Masih ada saja pasar malam yang tak memperhatikan pekerja. Itu banyak itu yang terlantar kadang. Yaitu punya teman saya, tapi nggak usah saya sebut namanya aja. Itu ada yang nggak tahu jawab. Nggak seperti saya kan terjun langsung, Mas. Kalau teman saya itu ada yang lepas terus dipasrahkan sama seseorang kepercayaannya untuk ngelola pasar malam itu. Tapi yang kucar kacir, Mas, sampai aja karyawannya itu nggak bisa itu. Sejelas jual apa, gisel apa-apa untuk buat uang makan kalau pas sepi gitu, Mas.